cinta yang hilang kini ku bawa di dalam relung hati yang luka. Ku terus merindumu, di mana kasihku? Pernahkah ku bersalah padamu? Pernahkah ku sakiti hatimu hingga kau pergi jauh berlalu dariku? Ku tak sanggup menahan gejolak di hati yang kian kini ingin bertemu. Mungkinkah semua akan terulang, kisah cinta kita yang pernah ada? Sungguh aku sangat menyayang dirimu, walaupun kau pernah menyakiti aku. Jangan pernah terkira di pikiranku tempati aku di hatimu. Pernahkah ku sakiti hatimu hingga kau pergi jauh?